warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi Bapak Sekda mengatakan saya di mana-mana ceramah 60 menit. Maka di Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu saya harus lebih. Jam 20.42 akan selesai jam 20.43. Lebihkan 1 menit. Saya kemari pertama kali bulan Oktober 2010. 2010 bulan Oktober saya kemari. Berhenti tausiah 2016. 6 tahun saya tausiah di sini, belum pernah sebanyak ini jamaah. Lama saya tadi temenung, kenapa bisa sebanyak ini? Ternyata kata pepatah Arab, zur ribban tazdad hubban. Jarang-jarang bertemu maka akan semakin rindu. Artinya dulu saya kemari orang tak banyak karena saya datang tiap bulan. 2 tahun sekali datang begini. Insya Allah akan kemari lagi 2020. Yang membawa saya kemari Bapak Bupati Rokan Hulu Dr. Randus Haji Ahmad MSI. Mudah-mudahan Allah berikan beliau kesehatan, panjang umur, sehat badan, dan disampaikan Allah niat yang baik-baik insya Allah. Hadir juga pada malam hari ini tokoh masyarakat Riau Bapak Dr. Khaidir, tapi beliau dokter hewan. Kalau manusia bisa juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alim ulama, cerdik pandai, tuan guru, tuan khalifah, mursyid mursyidin, adik-adik siswa-siswi, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini kapasitasnya 15.000. Siapa yang tak percaya hitung sendiri. Dan ini sudah lebih over capacity, melimpah keluar. Yang hadir ini semuanya hamba-hamba pilihan yang malam ini berjihad luar biasa. Dan yang paling hebat jihadnya adalah ibu-ibu karena sudah ketinggalan 3 sinetron Korea paling tidak. Bapak-bapak yang datang dari perbatasan Sumatera Utara, perbatasan pula Sumatera Barat, Kabupaten Kampar, Pekanbaru, lalu kemudian ada orang-orang yang super sibuk, Bapak Kapolres dengan segala macam aktivitasnya masih menyempatkan hadir. Mudah-mudahan kita semua disatukan dalam surga Jannatul Firdaus. Mau dibawa kemana Rokan Hulu ini? Apakah hanya akan menjadi kabupaten yang biasa-biasa saja seperti kabupaten yang lain, atau ingin menjadi mercusuar, penerang? Orang kalau di tengah laut tak tahu di mana letak pantai, maka nampaknya ada cahaya terang benderang. Kita ingin Masjid Islamic Center Kabupaten Rokan Hulu, Negeri Seribu Suluk akan menjadi penerang Asia Tenggara insyaallah. Amin. Ini Ustaz Somad ini ngawur ini. Ngomongnya terlampau berlebih-lebihan. Yang saya bicarakan ini bukan berlebihan. Saya sudah ceramah dari mulai Pulau Sabang sampai ke Papua, Raja Ampat, masuk Sulawesi, masuk Kalimantan, masuk Malaysia. Masjid kita ini memang bukan level kabupaten, level internasional. Setara dengan masjid-masjid besar di Selangor. Allahu Akbar, jangan tepuk tangan. Allahu Akbar. Oleh sebab itu, jangan sampai masjidnya besar, megah, mewah, tapi isinya kosong melompong. Harus sesuai antara casing dengan isi. Setuju? Ipolek Sosbud Hankam. Apa pula ini Pak Ustaz? Ini bukan jenis makanan. I pol ek sos bud han kam. Ini yang dibangun oleh pemerintah Republik Indonesia. Bagaimana supaya kita ini masyarakat Rokan Hulu menuju arah yang jelas. Yang pertama I, ideologi. Maka dibangunlah berdasarkan pendidikan di masjid. Ideologi akidahnya harus Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Liberal tak boleh masuk, sekuler tak boleh masuk, Khawarij tak boleh masuk, Mu'tazilah tak boleh masuk, Qadariyah tak boleh masuk, Jabariyah tak boleh masuk. Yang boleh disebarkan hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ideologi. Maka masjid ini harus menjadi sumber pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masjid-masjid yang ada di sekeliling Pasir Pengarayan, dalu-dalu sampailah perbatasan, semuanya. Dan acara kita di masjid ini ditonton dari sejak 6 tahun yang lalu. Sejak 8 tahun yang lalu saya kemari, orang dari Rokan Hilir sambil memotong karet sudah mendengar pengajian di sini. Saya tahunya waktu saya diundang ke, lupa pula namanya, sebelum Pujut. Di Pujut saya ceramah, datang jamaah ramai-ramai. Ustaz dari mana? Dari Pekanbaru. Saya sangka Ustaz orang Pasir Pengarayan. Enggak, saya bilang. Kenapa Bapak sangka saya orang Pasir? Karena suara Bapak selalu di radio. Radio mana? Radio Pasir. Bapak kenal di mana? Waktu kami motong karet, nakik gotah, kami dengar suara Bapak. Didengarnya suara saya di Pujut. Cuma nampak saya dia macam kecewa jumpa sama saya. Karena radio ini tak nampak orangnya. Disangkanya badan saya besar. Karena suara saya besar. Artinya apa? Yang diceramahkan di masjid ini ditonton sampai keluar daerah, baik pakai TV Madani ataupun pakai radio Islamic Center. Maka dari sini akidah diperbaiki, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ideologi. Maka pembangunan Kabupaten Rokan Hulu ke depan adalah pembangunan yang berdasarkan masjid. Sekolah-sekolah mesti ikut program di sini. Dulu sudah diangkat setiap kecamatan ada 5 guru agama. Guru akidah akhlak, guru Quran hadis, guru fikih, guru sejarah Islam, guru bahasa Arab. Tak tahu sekarang masih ada atau tidak? Masih. Alhamdulillah. Gajinya dari mana? Dari APBD daerah. Karena pusat tidak bisa mengangkat PNS, maka diangkat. Maka kurikulum yang diajarkan di Masjid Islamic Center, inilah yang diajarkan akidah di sini. Siapa yang mengajarkan akidah di sini? Dr. Nur Hadi Husain. Siapa yang mengajarkan fikih di sini? Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Siapa yang mengajarkan tafsir di sini? Dr. Mustafa Umar. Siapa yang mengajarkan filsafat di sini? Dr. Saidul Amin. Siapa yang mengajarkan? Pokoknya dulu di sini semua dokter-dokter. Karena saya tak dokter, itulah mungkin saya tak dipakai lagi. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Apa maknanya? Ibu di SMP mengajar akidah, kurikulumnya dari mana? Dari Islamic Center. Maka ini macam matahari, sumber segala kehidupan. Tidak akan hidup tanam-tanaman kalau tak ada cahaya matahari. Akidah, ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak sekuler, menolak liberal, menolak aliran sesat, menolak kejawen, menolak orang nyembah pokok kayu, nyembah hantu, nyembah tuyul, nyembah setan. Dari mana? Pengajian masjid-masjid diambil dari sini. Karena di dalam banyak rekaman-rekaman. Rekaman ceramah saya 6 tahun, 7 tahun yang lalu ada di sini. Oleh sebab itu maka ini pokok pangkal yang pertama, jadikan pembangunan Rokan Hulu untuk ke depan berawal dari Masjid Islamic Center Pasir Pengarayan. Setuju? Ustaz dari tadi nyebut Rokan Hulu, Rokan Hulu. Kenapa Rokan Hulu? Supaya kabupaten-kabupaten yang lain itu datang studi banding kemari. Mereka sudah studi banding bagaimana membuat pembangunan masjid sebesar ini. Orang dari Jawa pun datang kemari. Ini masjid bukan menang tingkat provinsi. Ini masjid juara satu nasional 2015. Dikumpulkan seluruh masjid-masjid di Indonesia ini, Masjid Pasir Pangarayan Rokan Hulu inilah yang nomor satu. Tidak disogok dewan jurinya. Kalau Bapak Ibu tak percaya, jadi kalau ada orang Pasir Pangarayan yang tidak berbahagia punya masjid semegah, semewah, sejuara ini, maka pindah aja lah ke kabupaten lain. Karena ini kebanggaan, menjadi ikon kita. Saya demi Allah, sampai sekarang selalu itu saya buka internet, saya tulis di Google, Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan, enter, dapat gambarnya, screenshot, cut, tunjukkan. Ini di mana nih Ustaz? Inilah masjid kebanggaan kami di Riau. Cuman celakanya, datang mereka ke Pekanbaru, tiba-tiba dia tidak menengok masjid ini di Pekanbaru. Karena saya bilang Riau, disangkanya di ibu kota Pekanbaru. Lupa saya menyebut, 4 jam lagi dari Pekanbaru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang mau saya sampaikan. Jangan orang datang kemari melihat bangunannya saja, tapi yang pertama, ideologi, akidah, keyakinan, mereka belajar di sini. Sifat 20, wujud, kidam, baqa, mukhalafatul awadis, qiyamuhu bin nafsihi, wahdaniyah, qurrat, iradat, ilmun, sama, hayat, basar, kalam. Belajar mereka di sini. Masjid-masjid mengambil pelajaran dari sini. Guru-guru mengambil pelajaran dari sini. Diolah menurut ilmu pengetahuan masing-masing, yang sesuai untuk pengajian masing-masing. Rumah-rumah suluk mengambil bahan akidahnya pun dari ustadz-ustadz yang percaya. Ini poin yang pertama, ideologi. Karena yang akan mau kita kaji malam ini berapa? I, Pol, Ek, Sos, Bod, Han, Kam. 7. Selesai yang 7 ini, insya Allah habis 61 menit. Habis itu nanti tulis pertanyaan di kertas, saya akan jawab insya Allah. Amin. Dulu perasaan saya ceramah di sini sejuk, sekarang kenapa? Panas. Artinya jamaah itu ramai. Justru dulu sejuk karena tak ada orang. Sekarang sudah ramai. Oh, masya Allah. Jazakumullah. Baik, kita masuk yang kedua. Ideologi sudah selesai. Ingat itu. Akidah kita Asy'ari, Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, ideologi. Pol. Apa itu pol? Politik. Bagaimana politik dibangun dari masjid? Ustadz berceramah di sini mengajarkan ilmu politik. Kita harus memilih pemimpin yang adil, yang amanah. Makanya kalau sampai jamaah seramai ini sudah sholat di masjid 15 ribu orang, tiba-tiba naik DPR-nya pecandu narkoba, berarti ada yang tidak match, tidak sesuai, tidak terjadi korelasi antara masjid dengan politik. Orangnya ramai ngaji, sudah pengajian di masjid, tapi tidak mencoblos. Kalau seramai ini orang mencoblos, akan naiklah caleg-caleg anggota-anggota dewan yang peduli masjid. Betul? Kawan saya di Indragiri Hulu jadi anggota dewan, saya tanya, kau waktu jadi anggota dewan kemarin berapa yang nyoblos? 2000. 2000 orang mencucuk gambar dia, bisa dia jadi anggota dewan. Ini 15.000. Berapa anggota dewan bisa duduk ini? Beda pandangan pedagang sama politikus. Pedagang kalau nengok gini, ah ini dual jilbab laku nih. Tapi kalau politikus enggak, nengok nih, ah ini bisa dua kursi ini. Oleh sebab itu, yang sudah ke masjid, yang sudah sholat, yang sudah puasa sunat, yang sudah iktikaf, yang sudah ngaji, jangan sampai tidak menggunakan suaranya pada tanggal 17 April tahun 2019 pileg dan pilpres. Siap? di seluruh Polres-Polres Poltabes yang saya ceramah selalu. Sebelah kiri Bapak Dandim, sebelah kanan Bapak Kapolres. Buatkan video pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Bapak Dandim dan bersama Bapak Kapolres. Mari wujudkan Pileg dan Pilpres yang aman, damai, sejahtera. Jangan sebar money politik, jangan sebar hoax, jangan sebar hate speech, ujaran kebencian. Mari kita hindari semuanya. Wujudkan Indonesia yang berdaulat, negara kesatuan Republik Indonesia. Takbir. Nah, tinggal potong aja. Potong, share. Politik, ideologi, sudah. Pol, politik. Umat Islam harus melek politik. Betul? Jangan sampai orang yang sudah sholat, orang yang sudah puasa sunat, yang sudah pakai jilbab, tidak memilih. Ingat, kalau kalian tidak memilih, maka yang pakai sabu-sabu milih, yang ngisap lem kambing milih, yang tak pakai jilbab milih. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan, kita tidak lagi tinggal di sistem teokrasi, kita tinggal di sistem negara demokrasi. Apa makna demokrasi? Suara yang terbanyak itulah suara yang menang. Oleh sebab itu, jangan sampai golput dan jangan sampai suara kita dibeli hanya karena dengan sebungkus nasi. Jangan sampai suara kita jual hanya karena dengan satu amplop berisi 100.000. Saya tidak mau mendengar ada telepon nanti dari Pasir Pengarayan. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada orang ngasih duit 100.000 nih. Gimana ini? Halal apa haram? Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, masukkan ke kotak infak sedekah. Setuju? Tak sama bunyinya. Jangan kau ambil duit itu Arab. Jangan kau ambil beras itu Arab. Yang melaknatmu Allah dan Rasulullah. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasyi wal murtasi. Orang yang menyogok, orang yang menerima sogok, orang yang menebarkan duit haram, maka haram kau ambil duitnya. Insyaallah, orang yang menyebar duit dua-dua tak dapat. Kedudukan tak dapat, dunia melarat, akhirat morat-marit. Oleh sebab itu maka ini masjid harus dijadikan. Tapi saya tak bicara partai. Abdul Somad sampai sekarang ceramahnya, rekamannya jelas, MP3-nya ada, MP4-nya ada, videonya ada. Saya tak pernah bicara partai. Saya tak pernah menyebut nama orang. Saya tak pernah menyebut nomor. Saya tak pernah menyebut golongan. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa umat ini membangun peradaban dari masjid. Yang sudah sholat berjamaah, kalau kalian tidak memilih, yang sudah pengajian di masjid, kalau sampai kalian golput, maka jangan salahkan yang naik PKI, jangan salahkan yang naik pecandu narkoba, jangan salahkan yang akan menjadi anggota dewan komunis. Kenapa? Karena orang sholat diam, orang pengajian diam, orang yang sudah ikut tabligh akbar diam. Maka saya tanya, apakah siap mencoblos dengan istikharah? Siap. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Inna sam'a, gunakan telinga, dengar baik-baik calon saya ini siapa. Wal basar, gunakan mata, tengok pandang baik-baik calon yang akan saya pilih ini siapa. Wal fu'ad, gunakan hati, renungkan pikiran, pilih dengan baik. Maka mata bisa menipu, telinga bisa ditipu. Kau tampak ada tongkat yang bengkok di tepi sungai. Ada tongkat bengkok di tepi sungai. Ketika kau tarik, ternyata tongkat itu lurus. Tongkat cucukkan di tepi sungai, bengkok nampak mata, tapi sesungguhnya dia lurus. Itu menunjukkan mata bisa tertipu, tapi ada yang tak bisa ditipu. Siapa dia? Hati nur. Hati yang dipenuhi dengan cahaya. Cahaya itu yang dicari orang ketika berzikir, ingin diterangi oleh cahaya. Tapi jangan baru ikut bersuluk dua hari udah mengaku dapat cahaya. Ustaz, tadi malam waktu sedang mati lampu, aku bangun jam 2, ku tengok badan istriku itu bercahaya semuanya. Apa itu Pak Ustaz? Binimu sedang memeriksa HP-mu. Makanya terang dia bercahaya. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini masjid, kita tidak kampanye di masjid, kita tidak menunjukkan warna di masjid, tapi kita mendidik umat. Ada orang mengatakan Islam tak ada urusan dengan politik. Yang penting Islam itu salat, zakat, puasa, haji, syahadat. Salat, zakat, puasa, haji. Gimana orang mau syahadat kalau politiknya tidak kuat? Betul. Tengok sekarang Muslim saudara kita di Uighur, Uighur di Cina, tidak bisa melaksanakan sholat, dicabut kukunya, dicongkel matanya. Kenapa? Karena tidak punya kekuatan. Gimana orang mau sholat? Gimana orang mau puasa? Di Uighur, orang yang sedang puasa dikasih makanan, disuruh batalkan. Batalkan puasamu. Anak-anak gadis diperkosa. Apa maknanya? Umat Islam harus memegang tampuk kekuasaan. Yang saya sampaikan ini betul atau salah? Betul. Bilang salah biar berhenti saya. Betul. Marah itu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang penting pertama ideologi. Politik. Siap menjaga ideologi Ahlussunnah wal Jamaah. Siap memilih wakil-wakil rakyat. 6 yang akan kita pilih ini. DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPD, presiden, wakil presiden. Pilkada sudah selesai. Pileg, pilpres, anak bangsa yang baik-baik, tapi kita pilih yang terbaik. Abdul Somad menyerahkan, masyarakat sudah cerdas, gunakan mata, gunakan pikiran, gunakan otak, minta hidayah pada Allah. Yang tak tahu tanya para ulama. Ini banyak ulama-ulama kita. Di sini ada mursyid tarekat, ketua jamaah ahli tarekat Mu'tabaroh Indonesia Provinsi Riau, Syekh Kiai Haji Alaidin Atari LC, alumni Al-Azhar Mesir. Senior kami di Al-Azhar. Tapi bedanya kami hanya ilmu zohirnya saja, fikih, hadis. Tapi beliau mursyid dalam bidang tarekat Naqsabandiyah. Syekh Alaidin, dari mana dia mengambil tarekat? Dari Syekh Aidarus. Syekh Aidarus dari mana? Dari Syekh Abdul Ghani. Syekh Alaidin, Syekh Aidarus, Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani dari siapa? Dari Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi dari siapa? Terus ke atas sampai Syekh Bahauddin Naqsabandi. Syekh Bahauddin Naqsabandi dari siapa? Terus ke atas sampai Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari siapa? Dari Jibril. Jibril dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu? Di Rokan Hulu. Terjaga. Ada 3 jalur. Jalur yang pertama Basilam Langkat. Jalur yang kedua jalur Syekh Abdul Ghani. Batu Belah, Batu Besurat. Jalur yang ketiga dari jalur kumpulan Syekh Maulana Malik, Syekh Maulana Ibrahim. Oleh sebab itu maka ini 3 jalur ini harus dijaga dan disinilah pusatnya. Oleh sebab itu orang-orang yang menekuni bidang tarekat, tarekat bukan hanya berzikir dalam kelambu, tarekat bukan hanya memetik tasbih Allah Allah, tarekat adalah pergerakan. Itulah mengapa Belanda menangkap Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Kenapa? Karena orang tarekat mengangkat senjata, orang tarekat menghidupkan politik, orang tarekat peduli pada pertanian. Syekh Ibrahim Al-Khadidi An-Naqsabandi, murid langsung dari Syekh Maulana Ibrahim dari kumpulan. Apa yang terjadi kepada beliau? Beliau membendung Batang Lubuh. Sungai Batang Lubuh dibendung untuk apa? Untuk irigasi. Artinya apa? Mursyid tarekat tidak hanya peduli kepada zikir muridnya, tapi juga peduli kepada pembangunan pertanian di Pasir Pengarayan Rokan Hulu. Syekh Abdul Wahab Rokan, di mana dia hidup, sektor pertanian hidup. Syekh Abdurrahman Siddiq di Tembilahan Indragiri Hilir, hidup pohon-pohon kelapa. Artinya apa? Mursyid ulama tidak hanya peduli kepada solat, tidak hanya membahas masalah zikir, tapi mereka juga peduli pada masalah politik kekuasaan. Dan kitab yang paling lengkap masalah politik ini adalah kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum hakam kesultanan, ditulis oleh Syekh Al-Imam Siapa lagi kalau bukan Al-Mawardi, meninggal tahun 450 Hijrah. I, ideologi. Pol, politik. Selanjutnya yang ketiga, ek. Eko. Tadi baru saja kita resmikan 212 Mart. Keluar dari masjid ini, belok ke kanan, ada 212 Mart sebelah kiri. Saya tak ingat, pokoknya tengok aja sebelah kiri. Keluar nanti dari masjid, belok kanan, sebelah kiri. 212 Mart. Oleh sebab itu ekonomi mesti bangkit. Bayangkan kalau 15 ribu ini pulang dari sini langsung belanja ke 212 Mart. Kosong langsung. Oleh sebab itu kita belanja ini bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk angkuh-angkuhan, bukan untuk pede-pedean. Belanja ini untuk membangkitkan ekonomi umat. Ini harus bangkit ekonominya. Belanja ke warung tetangga, belanja ke warung saudara, belanja ke 212 Mart, belanja ke Kita Mart, belanja ke pokoknya yang ada mat-matnya lah. Untuk apa itu? Supaya ekonomi umat ini bangkit, supaya anaknya bisa sekolah. Ini ada orang memahami Islam ini cuma sholat, yang penting sudah zikir, masalah ekonomi bukan urusan kita. Malah setelah pengajian ditinggalkannya tokonya, ditinggalkannya dagangnya. Gimana Pak? Bapak tokonya kemarin mana? Udah saya tinggalkan Pak Ustadz, saya mau mati aja sekarang. Ini bukan ajaran Islam. Makanya keluar kita dari masjid. Apa doa keluar masjid? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, bukakan aku pintu rezekimu. Kenapa keluar masjid minta bukakan pintu rezeki? Karena keluar dari masjid, orang akan membuka tokonya. Keluar dari masjid, tanam sawit. Keluar dari masjid, tanam karet. Keluar dari masjid, buka tambak ikan. Keluar dari masjid, buka karamba. Keluar dari masjid, buka hotel. Cari rezeki. Tapi setelah rezeki banyak, jangan lupa, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para entrepreneur-entrepreneur insyaallah. Dan mereka yang akan berangkat nanti ke tanah suci Makkah menjadi haji yang mabrur dan mabrurah insyaallah. Amin. Makanya tadi ketika UPP, Universitas Pasir Pangarayan, bersama Pak Rektor menanyakan, bagaimana harapan ke depan Pak Ustadz? Jangan khawatir harga karet, jangan khawatir harga sawit. Karena dulu pun kita belum ada sawit, belum ada yang hebat-hebat, belum ada yang mantap-mantap. Tapi kita bisa sekolah. Kenapa? Orang tua kita biasa susah. Sekarang orang tua kaya, mobilnya mewah, duitnya banyak. Tapi rupanya isinya hutang semuanya. Dari mana kita tahu hutang? Dari bunyi klaksonnya. Kredit, kredit, kredit. Ekonominya mapan, bukan hidup dari hutang. Tak ada gunanya kau hidup pencitraan, hebat, mantap, nampak macam orang kaya. Tapi semuanya, orang yang banyak hutang, detak jantungnya tak normal. Saya insya Allah tak kaya, tapi hutang insya Allah tak ada. Kalau ditekan, jantung masih normal. Masih normal. Orang banyak hutang ini tak normal jantung. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tak ada gunanya kita nampak kaya, HP mahal, rumah besar, mobil mewah, tapi ekonomi kita bukan ekonomi umat. Ekonomi umat berdasarkan kepemilikan bersama. Oleh sebab itu masjid-masjid nanti adakan pengajian subuh. Habis sholat subuh pengajian, habis itu tabligh akbar, habis tabligh akbar sholat sunan isyraq, habis itu pembagian voucher, belanja ke 212 Mart. Yang dijual 5. Buatkan satu plastik besar. Minyak 1 kilo, gula 1 kilo, beras 10 kilo, pokoknya sembako lah. Lalu kemudian diisi, lalu kemudian dibagi, dibayar dengan uang cash, tidak ada hutang. Gerakan belanja menghidupkan ekonomi umat. Abdul Somad bukan anti kebinekaan. Saya bukan mengatakan jangan belanja di tempat tetangga kita non muslim. Silakan belanja ke kawan, sahabat, tetangga non muslim. Saya sampai hari ini belanja, ada barang-barang yang tidak ada, ada belanja yang perlu, tapi ada skala prioritas. Kita belanja bukan untuk mengkayakan orang, kita belanja untuk menghidupi dia. Ada orang tua yang tidak makan, suaminya meninggal, jual ikan asin, jual makanan seadanya. Kalau kita beli, dia akan mati. Maka kita menghidupkan ekonomi umat. Ideologi Asy'ari, politik, pilih caleg-caleg, anggota Dewan, DPR, DPD, pemimpin yang amanah, yang adil, yang istiqomah. Yang ketiga, ekonomi. I-po-lek, sos. Apa itu? Sosial, kehidupan sosial kita. Bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita bersahabat, bagaimana kita kepada guru, sosial kita ini dijaga. Tadi saya dapat laporan, cerita, ternyata angka lumayan tinggi di Pasir Pengarayan. Dulu tinggi, luar biasa. Akhirnya muncullah program keluarga sakinah. Bahkan dulu pernah diusulkan, anak lajang tidak boleh menikah sebelum ikut kursus perkawinan, supaya dia tahu, jangan sikit-sikit dia mengamuk. Perempuan pula tidak tahu apa hak kewajiban laki-laki, dan perempuan tidak tahu apa hak dia. Adik-adikku, anak-anakku yang perempuan, kalian punya 5 hak terhadap laki-laki. Yang pertama, makan. Sudah makan? Kenapa gaya mencemplung makan? Yang kedua, pakaian. Ini sekarang banyak perempuan yang tidak dikasih suaminya pakaian. Tinggi 170, dipakai baju 50. Baju yang belum selesai dijahit, sudah dipakai. Yang ketiga, tempat tinggal yang layak. Jangan kau minta istana yang megah, nanti suamimu minum racun tikus. Yang ketiga, makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan. Aslinya suamimu yang mendidikmu. Selesai sholat dipanggilnya, oh my darling, baca Quran, baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, terus Yasin. Kenapa tak pindah-pindah dari semalam Yasin? Persiapan untuk abang. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kalau 5 ini dia tidak beri, ingat, di Sighat Ta'liq sudah dituliskan, bila saya tidak memberikan kewajiban zahir dan batin, nafkah kepada istri saya, lalu dia pergi ke pengadilan, maka dia menuntut, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Ini banyak perempuan yang tidak ingat, tidak tahu, entah lupa, entah amnesia. Waktu suaminya baca Sighat Ta'liq, dia asyik foto selfie. Tak tahu dia apa hak dan kewajiban. Ini sosial, menjadi penyakit sosial. Laki-laki tak tahu kewajibannya, perempuan tidak tahu haknya. Maka di masjid ini dididik. Supaya apa? Supaya seluruh masyarakat Rokan Hulu tahu ideologi, politik, sosial. I-po-lek-sos. Ideologi, politik, sosial, ekonomi. Ideologi Asy'ari, politik sudah disadarkan, cerdas, smart. Jangan cuma HP-nya aja yang smart. Nama HP-nya smartphone. Yang punya HP bonga. Harus cerdas. Ideologi Asy'ari, politiknya cerdas, ekonominya mapan. Kalau sudah ekonomi mapan, tidak mungkin orang akan membayar suaramu. Betul. Nih, yang mapan-mapan, yang kaya-kaya, yang hebat-hebat datang malam ini. Apa mungkin datang orang membeli suaramu dengan 100.000, 200.000? Mana mampan? Saya beli suaramu ya, bayar 100.000. Saya tak mau. Kalau 1 juta, tambah sikit lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ideologi, politik, ekonomi, sosial. Ini sosial dari mana? Hubungan sosial masyarakat macam piramid. Piramid, coba balik piramid. Piramid terbalik. Masyarakat Rokan Hulu yang besar itu dari masyarakat kecil. Ibunya baik, bapaknya baik. Bapaknya Abdullah, ibunya Aminah. Menikah Abdullah dengan Aminah, lahirlah anak-anak bernama Muhammad. Muhammad terpuji. Kenapa anaknya terpuji? Karena ibunya Aminah, karena bapaknya Abdullah. Nanti bapak pulang, patutlah anak kita tidak terpuji karena kau tidak Aminah. Memanglah bang, aku Fatimah, kata dia. Apa makna yang ingin saya sampaikan? Kehidupan sosial kita semuanya dibangun dari masjid. Pembangunan Pasir Pangarayan, pembangunan Rokan Hulu harus berawal dari masjid. Bangunan-bangunan yang kokoh-kokoh, yang hebat-hebat itu akan hancur Bapak Ibu. Tapi peradaban yang kita bangun, kalau sekedar membangun bangunan yang hebat, Fir'aun lebih hebat. Betul? Pergi ke Mesir, tengok piramid, makam Fir'aun masih ada sampai sekarang. Ustaz macam tahu aja. Iyalah, saya kuliah di sana. Saya cuma mau ngasih tahu saya tamat dari Mesir. Nampak saya Fir'aun itu, saya tengok biji matanya, saya tengok bentuknya, terbujur kaku di dalam peti kaca, luar biasa. Sebelum masuk kami ke dalam kamar Fir'aun itu, pas mau naik ke atas, ini museum, lantai 2 tempat Fir'aun. Pas mau masuk ke dalam, bergetar jantung kami. Tak normal jantung, menengok, harga tiket mahal. Mahal, celaka Fir'aun itu. Sudah mati pun payah juga mau jumpa dia. Berbujur kaku dalam peti kaca. Saya tengok dia dekat-dekat, saya baca ayat kursi. Allahul Qayyum la ta'udhu sanatu wa la na'udhu wa sallam. Tak berbaju Fir'aun, pakai anduk aja, pendek. Makanya kalau ada orang di Pasir Pangarayan ini suka pakai anduk keluar, itu Fir'aun tuh. Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya mati. Apa yang dibawa? Peradaban. Oleh sebab itu maka, dari mana peradaban Rokan Hulu? Dari masjid. Ideologinya dikembangkan di mana? Di masjid. Politiknya di mana? Di masjid. Ekonominya di mana? Di masjid. Sosialnya di mana? Di masjid. Dari masjidlah kita diajarkan tolong menolong. Nampak ustaz berkeringat, ambilkan tisu. Nampak ustaz kepanasan, siapkan kipas angin. Nampak ustaz kehausan, siapkan air minum. Ini sosial namanya. Dari mana mereka belajar ini? Dari masjid. Udah, saya tak minum. Kenapa dipasang bunga-bunga ini? Karena mata manusia suka dengan hiasan-hiasan. Menengok bunga-bunga ini, maka mata menjadi sejuk. Cuman seingat saya kalau dulu bunganya asli, ini plastik sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sosial penting. Ideologi, politik, ekonomi, sosial. Yang kelima, bud. Apa itu bud? Budaya. Budaya itu apa? Hasil cipta karya karsa manusia, hasil otak manusia. Inilah budaya. Mana budaya? Nih. Ini kubah, ini budaya. Ada tak Nabi mengajarkan? Hai orang beriman, kalau kalian bangun masjid, buatlah kubah. Ada? Mana ada? Tak ada. Tunjukkan saya hadis. Mana hadisnya bahwa masjid Nabi pakai kubah? Tak ada. Ini kubah, bangunan atap melengkung. Ini budaya Bizantium dari Romawi kuno. Ini Romawi punya kerja, bukan orang Islam. Bangunan Romawi. Nanti mudah-mudahan adik-adik dapat duit, bisa kunjungan pergi ke Roma, melihat bangunan melengkung. Amin. Tapi umat Islam mengambil apa manfaat dari bangunan melengkung ini? Dengan diambilnya tiang melengkung, maka tidak ada tiang di tengah. Tak ada tiang tengah kan? Tak ada. Kalau ada tiang di tengah, sok putus. Itu gunanya dipakai bangunan melengkung. Maka boleh mengambil barang orang non-muslim walaupun tidak dari Islam, selama dia untuk alat, bukan untuk ibadah. Termasuklah malam ini. Ini bukan dari Arab Saudi ini. Ini bukan buatan orang Arab ini. Mereknya Toa. Mana pula ini dari Arab? Tulisannya on off. Kalau dari Arab pasti itu tulis al-hayah wal-maut. Ini menunjukkan bukan dari Arab. Bahkan kamera-kamera malam ini yang merekam, ini tidak satu pun dari Islam. Di situ ada dari Jepang, namanya Sony. Di situ ada dari Korea, namanya Samsung. Di situ ada dari Amerika, apel sumbing, Apple. Di situ ada Panasonic. Artinya apa? Ini adalah bud. Apa itu bud? Budaya. Bedanya apa? Budaya Islam berawal dari masjid. Budaya luar masuk ke masjid, tapi tidak boleh kalau diharamkan Allah. Apakah di masjid ini ada patung? Tunjukkan saya, mana ada patung? Tak ada patung, karena dalam Islam patung haram. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada patung. Tapi malaikat yang tak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Tunjukkan saya kabupaten yang tidak ada patungnya. Kabupaten Rokan Hulu. Dulu tak tahu, setelah 2 tahun kami tak datang. Ada patung di Rokan Hulu? Tak ada. Itu yang di depan itu patung apa itu? Ada gambar begini, ada pula macam tasbih, ada air mancur. Saya baru tahu itu patung Ratib Toga. La ilaha illallah, bertasbih. Tapi tak ada gambar orang. Kenapa? Karena kita dilarang peradaban Rokan Hulu dari masjid. Kalau di masjid haram ada patung, Islam mengharamkan patung, tapi karya seni tidak diharamkan. Maka muncullah seni-seni yang luar biasa. Mana dia? Seni ukir. Oh, bunga-bunga. Bunga, patung tak ada. Berhala tak ada. Ada gambar kucing sini? Ada gambar ayam? Tak ada. Tapi bunga-bunga, silakan, segala macam bunga ada. Bunga mawar, bunga melati, bunga tai ayam. Bunga, segala bunga ada. Kaligrafi, muncullah kaligrafi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini yang bawah ni tulisannya Iqra. Begitulah dia. Masya Allah. Ini yang di atasnya apa bacanya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh, itu bacanya Pak Ustaz ya. Aku dah lama menengok tak tahu itu bacanya. Baik Ibu. Ini. Nah. Inna hadza la fis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya apa? Mematung tidak boleh, memahat binatang tidak boleh, tapi seni Islam ini budaya. Budaya membuat kaligrafi. Makanya tulisan dalam Islam itu sampai berapa? Khat kufi, khat sulus, khat riqi, khat diwani jali, khat nasah. Sampai begitu banyaknya kaligrafi-kaligrafi dalam Islam. Karena Islam tidak mengharamkan darah seni. Suara. Ada orang nyanyi dangdut di masjid ini? Tak ada. Karena dangdut tak boleh dinyanyikan di masjid. Tapi suara bayati, soba, sika, nahawan, jaharka, imamnya Ustaz Indra Gunawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu ada lagu di dalamnya. Bayangkan kalau baca Fatihah tak bisa, tak pakai lagu. Tak boleh lagu, haram. Gimana jadi imam tak pakai lagu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya belajar kalian. Soba, sika, nahawan, jaharka, ras, bayati. Maka semua dipelajari di sini. Sebelum azan, latih pula. Assalatu wassalamu alaik, alaika ya man, ya man asra bikal muaiminu layla. Oleh sebab itu, maka ini budaya. Ini budaya, budaya kaligrafi, budaya suara, budaya ukir-ukiran, budaya begitu cantik-cantiknya ini semua. Lampu-lampunya yang indah, Masya Allah, Tabarakallah, la haula wa la quwata illa billah. Tapi berasal dari masjid, semuanya dibangun dari masjid. Ada di luar sana menara, menara itu pun budaya. Manara, diambil dari kata nar. Nar artinya api, manara tempat api. Karena dulu ketika umat Islam sampai ke Afrika Utara, ada sebuah kota bernama Alexandria. Di kota Alexandria itu ada mercusuar, menara, tempat api di atas. Dibuang apinya, naik muazzin ke atas, azan. Ada tak hadis Bilal azan di atas menara? Tak ada. Tunjukkan saya hadis mana Bilal azan di atas menara. Karena Nabi tidak pernah menyuruh membangun menara. Peradaban Ini budaya. Budaya menara itu datang dari Mesir, Afrika Utara. Kota itu bernama Alexandria, didirikan oleh Alexander the Great, dari mana? Romawi. Apinya dibuang tinggi di atas menjulang, orang naik ke atas. Apakah di Pasir Pengarayan ada muazin yang naik ke atas? Muazin tetap di bawah, tapi suaranya ke atas. Kenapa? Wireless. Wire kabel, less tak ada. Wireless tak ada kabel. Begitulah canggihnya. Orangnya di bawah, suaranya naik ke atas. Orangnya di sini, tapi gambarnya bisa ditonton kemana-mana. Termasuk TV itu pun menyiarkan gambar saya. Artinya apa? Ini budaya. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Maka budaya ini harus kita jaga. Budaya yang berasal dari masjid akan melahirkan budaya yang baik-baik. Budaya dari luar masuk ke masjid pun diseleksi. Budaya kubah boleh masuk masjid. Budaya mikrofon boleh masuk masjid. Budaya kipas angin boleh masuk masjid. Walaupun kipas ini bukan dari Makkah. Apa mereknya? Miyako. Miyako tuh dekat dari mie ayam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini budaya-budaya harus tetap kita jaga. Makanya orang Rokan Hulu yang masih mengajarkan budaya-budaya, silakan. Dulu datang orang Rokan Hulu menelpon saya, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ustaz selalu ceramah di Pasir Pengarayan kan? Iya. Tolong Ustaz sampaikan. Apa yang mau saya sampaikan? Bahwa itu bupati jangan lagi membuat tari persembahan. Itu yang nelpon orang Rokan Hulu. Jangan lagi buat tari persembahan. Kenapa saya bilang? Itu budaya jahiliyah, kata dia. Menyambut tamu dari Jakarta, disambut pakai tepak sirih, pakai tari persembahan. Jangan lagi bupati Rokan Hulu pakai tari persembahan, karena itu budaya jahiliyah. Di mana letak jahiliyahnya? Karena pakai sembah. Oke, kalau gitu kita buang. Lalu tari apa namanya? Tari welcome. Tak setuju pakai sembah. Tetap juga tak boleh, Pak Ustaz. Kenapa? Karena yang menari itu anak gadis. Oke, kita ganti anak TK. Kalau anak gadis yang menyambut bupati, gubernur, wali kota, menteri, maka pejabat-pejabat itu menengok anak gadis, lupa dia bininya di rumah. Tapi kalau kita buat anak-anak TK, menengok anak kecil, ingat anak di rumah. Iya kan, Pak? Iya, kata mereka. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini budaya, tapi dia bisa menjadi haram, dia bisa menjadi halal. Budaya memasukkan kepala kambing ke dalam tanah. Waktu dulu orang Rokan Hulu, orang Siak mau membuka kebun kelapa. Ini hutan rimba. Bagaimana supaya hutan rimba dirubah jadi kebun kelapa? Tentu digarap. Ketika menggarap itu, maka mesti dibawakan kepala kambing. Karena hantu jembalang tanah, oh saya minta kepala kambing. Akhirnya dulu nenek moyang kita ambil kepala kambing, gali tanah, masukkan kepala kambing. Datang mursyid tarekat Naqsabandiyah, kepala kambing tak boleh masuk tanah. Haram, tak boleh kepala kambing, kasih ke jin. Jadi gimana Tuan Kelipah? Darahnya saja masuk, karena haram makan darah. Kepalanya gulai. Makanya cobalah, di mana-mana kita undangan, di Pasir Pengarayan, di dalu-dalu, setiap kita pergi undangan, pasti ustadz dikasih kepala kambing. Itu asal muasalnya apa? Budaya nenek moyang dulu yang memberikan sesajen-sajenan dihapuskan oleh para mursyid-mursyid tarekat. Lalu bagaimana kalau jin mengamuk? Itulah mereka meratib. Ada ratib di hutan kan? Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Lari setan pontang-panting, tunggang langgang, lintang pukang. Ratib mengusir hantu setan. Ratib itu artinya zikir. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha. Tak ada setan. La ilaha. Tak ada tuyul. La ilaha. Tak ada jembalang tanah. La ilaha illallah. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ini budaya yang diislamkan oleh nenek moyang kita. Kenapa darahnya masuk ke lubang? Karena darah haram, tak boleh dimasak. itu darah kalau kalian tampung dia jadi beku, lalu dipotong-potong, dimasak dengan toco, haram, tak boleh. Darah buang, masukkan. Tulang buang. Darah dan tulang akan dimakan oleh jin, makanya tak boleh kita istinja pakai tulang. Nampak tulang kambing pakai istinja, tak boleh. Nabi melarang, innahu ta'amu ikhwanikum, jangan kalian pakai tulang kambing, tulang onta, tulang kerbau, tulang lembu untuk alat istinja, karena itu makanan saudara kalian. Jangan kalian kencing di lubang tanah, pergi ke hutan, nampak lubang tanah, kencing, tak boleh. Kenapa? Karena lubang tanah tempat tinggalnya jin, hantu dan setan. Itu makanya banyak anak SMP sekarang diganggu setan. Gara-gara apa? Sudahlah tulang itu dimakannya, tempat jin itu pula dikencinginya. Dirukyah anak SMP yang kerasukan setan. Hai jin, kenapa kau ganggu anak sekolah kami? Ada tiga sebab. Kenapa? Yang pertama, tempat kami dikencinginya. Yang kedua, tulang kami dimakannya. Yang ketiga, celana kami dipakainya. Celana jin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini budaya. Budaya memakai celana jeans itu bukan budaya kita. Makanya tak ada perempuan di Pasir Pangarayan pakai celana jeans. Ada? Mana ada? Kalaupun ada, di dalam, di luar pakai telekung tetap. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Yang keenam, Han. Tinggal dua lagi. Han kam. Han pertahanan. Pertahanan kita bidang apa? Pertahanan kita adalah membela negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya anak-anak muda di Pasir Pangarayan harus kembali belajar silat. Untuk apa itu tanah lapang di depan kalau tidak ada silat? Betul? Harus ada silat. Saya diundang ke Kalimantan Barat, turun dari pesawat, disambut pakai silat. Diundang ke Sulawesi, disambut pakai silat. Baru saya ingat, ternyata kita punya silat. Kenapa kita tidak sambut tamu-tamu kita pakai silat? Itu makanya orang Melayu pakai songket. Songket anak lajang di atas lutut. Songket yang sudah nikah di bawah lutut. Kenapa anak lajang songketnya di atas lutut? Biar mudah membuka jurus silat. Oleh sebab itu, pertahanan kita berasal dari masjid. Anak SMP, anak SMA harus dilatih lagi. Latihan silat, buka di depan. Pencak silat. Masih dilatih? Ekstrakurikuler, bukan sekedar hebat menghafal Quran, bukan sekedar hebat tahfiz Quran, tapi juga kalian adalah pesilat-pesilat tangguh yang menjadi atlet-atlet nasional internasional insyaallah. Amin. Tak usah kalian ikut taekwondo, itu barang impor dari Jepang. Tak usah kalian ikut aikido, itu barang luar negeri. Bukan saya melarang, silakan ikut, tapi utamakan produk dalam negeri. Silat. Orang Melayu tak pandai bersilat. Kau pandai bersilat? Silat lidah, Pak Ustaz. Silatlah. Pertahanan. Alimu auladakum. Pertahanan. Ajarkan anak-anak kamu. As-sibahah. Berenang. Warrimayah. Memanah. Warukubal khail. Menunggang kuda. Berenang. Memanah. Menunggang kuda. Di Pekanbaru berenang mahal. Mesti di kolam renang. Di sini pergi ke Batang Lubu. Naik jembatan. Gratis. Kalian yang anak-anak muda, nafsu bergejolak, berenang agak sejam. Insyaallah, bukan cuma nafsu hilang, kalian hilang sekalian. Berenang. Naik kuda mahal, Pak Ustaz. Naik kuda mahal. Satu kuda aja sekarang 70 juta. Untuk latihan naik odong-odong aja dulu. Memanah. Buatkan di latihan memanah. Kita yang punya olahraga itu, Nabi yang menyuruh. Apa doa Nabi? Allahumma saddid sahmahu. Bahkan di Madinah itu ada bukit satu, nama bukitnya Jabal Rumat. Rumat artinya pemanah. Pemanah 70 orang sahabat Nabi. Jangan kalian pikir sahabat Nabi itu cuma di masjid berzikir baca Quran. Zikir baca Quran, zikir baca Quran, zikir baca Quran, mati. Bukan begitu sahabat Nabi. Sahabat Nabi berkuda, sahabat Nabi memanah. Nabi naik kuda dari Madinah ke Badar, 125 km. Ini Madinah, ini Badar. Dari Madinah ke Badar 125 km. Nabi naik kuda. Tunjukkan berapa umur Nabi waktu itu. Nabi pindah dari Makkah ke Madinah umurnya 53 tahun. Perang Badar tahun kedua, 53 tambah 2 berapa itu? 55 tahun umurnya. Masih kuat naik kuda 125 km lebih dari sejam. Atlet pekuda, apa kata mereka? Satu jam naik kuda sama dengan 1000 kali push up. Ini pertahanan. Anak-anak muda harus hebat memanah. Ini kau pandai mana? Pandai Pak Ustaz. Mana siapa? Mana hati dia? Gatal. Kalian tak usah pikir tentang pacaran-pacaran apa itu. Kalian serius saja sekolah. Serius sekolah di tahfiz Quran, SMP tahfiz Quran, SMA tahfiz Quran. Habis itu kalian kuliah kemana kalian pergi? Setelah sarjana, insya Allah. Kalian yang gadis-gadis akan dipinang oleh yang soleh-soleh insya Allah. Yang soleh-soleh, 3 bis anak gadis itu akan mengejar kalian insya Allah. Tak usah kalian pikir sekarang. Ini pertahanan. Gimana kalian mau mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia kalau kalian gagal, belum apa-apa, baru kelas 2 SMP sudah gembuk masuk angin. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini. Di hari pernikahan yang mestinya suci dan sakral, calon mertua bertanya, "Hai calon menantuku." "Iya, Bapak. Maukah engkau menikah dengan anakku?" Mau jawab iya aja atau iya banget ya. Tapi hari itu justru menjadi hari kemarahan. Aku nikahkan engkau dengan anakku Tuna. Isah kau kesini lagi. Gara-gara apa? Marah. MBA, married by accident. Nauzubillah. Makanya mulai malam ini juga, buka HP, cari nama dia, delete. Buka HP, www.facebook.com, cari nama dia, unfriend. Nanti kalau dia tanya, kenapa kau buang namaku? Jawab, buanglah mantan pada tempatnya. Itulah makanya peradaban kita ini dari masjid. Dari mana contohnya? Nih, dipasang pagar tembok Berlin. Tak boleh menyatu antara laki-laki dan perempuan. Di sini laki-laki semua, di sini perempuan semua. Kenapa Ustaz dari tadi berdirinya di sini? Kalau saya lama berdiri di sini, nanti muncul isu Ustaz gatal. Terus saya berdiri di sini. Jelas? Insya Allah semua tindak tanduk langkah saya ini jelas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dibangun pertahanan anak-anak muda kita. Jangan sampai kena narkoba, jangan sampai kena zina. Dengan apa? Tenaga, libido seksual salurkan dengan berenang, dengan naik kuda, dengan memanah, dengan olahraga, dengan berbagai macam aktivitas. Ini namanya han pertahanan. Yang terakhir, yang ketujuh, ipol eksos budhan kam keamanan. Berapa lama saya ceramah di Islamic Center? 2010 saya datang, 2016 saya berhenti ceramah. 6 tahun saya ceramah di sini, tidak pernah sendal saya hilang. Kira-kira aman tak Rokan Hulu? Aman, tak pernah hilang. Kenapa tak hilang? Saya bawa ke kamar. Itu kamar saya. Kamar saya setiap hari Rabu ke dalam. Suatu hari datanglah tamu dari Sumatera Barat. Untuk semua tamu yang datang kemari macam menengok kucing. Masuk. Juru tunjuknya Pak Ucok Parla. Wah, tunjuk, ini adalah kamar Bapak Bupati Rokan Hulu, ini adalah ruang pertemuan, ini adalah kamar, ini ada. Pas dibukanya kamar saya sedang tidur. Saya dengar jamaah itu bertanya, itu kamar siapa? Saya dengar sayup-sayup, supir sedang tidur. Saya tidak dendam, ingat aja sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, keamanan. Aman di sini, ini yang mesti kita wujudkan. Maka kalau sudah aman, adam, ayam, tentrem, orang akan memasukkan investasinya. Kenapa di sini aman? Karena negeri 1000 suluk orang jangankan untuk memakankan yang haram, memakan yang syubhat saja pun orang tak mau. Betul? Ini namanya sorban. Kalau sorban ini dililitkan ke kepala, namanya imamah. Apa namanya? Imamah. Kalau sorban ini diletakkan di tengkuk, namanya burdah. Ini kalau diletakkan di tengkuk, bukan anduk, burdah. Ini namanya burdah. Kalau dililitkan ke kepala, macam tuan-tuan mursyid, imamah. Kalau ditutupkan begini, namanya ghutrah. Apa namanya? Ghutrah. Coba buka Facebook, coba buka Google, tulis di situ Syekh Abdul Wahab Rokan, enter. Nanti nampak foto Syekh Abdul Wahab Rokan, tudungnya naik, ghutrah naik ke atas. Tengok gambar tuan Syekh Abdul Wahab Rokan. Saya ditanya sama mursyid, saya ditanya sama khalifah, Ustaz Somad, iya, kenapa Syekh Abdul Wahab Rokan menaikkan sorbannya ke atas ke kepala? Saya bilang mungkin dia takut matanya menengok perempuan. Maka kalau ditutup begini, tertutup. Bukan itu Ustaz Somad. Lalu kenapa kelipah? Karena dia tak mau bernaung di bawah pokok kayu, dan pokok kayu itu tak tahu punya siapa, dan dia takut nanti di akhirat minta izin sama yang punya pokok kayu. Dia bukan menjaga dirinya dari yang haram. Kira-kira kalau bapak punya pokok kayu, ada orang bernaung di bawah, apakah perlu dia minta izin sama bapak? Tak perlu, kita tak rugi. Tapi Syekh Abdul Wahab Rokan mengajarkan, dia tak mau bernaung di bawah naungan pokok. Paham yang saya sampaikan? Bernaung di bawah pokok kayu orang pun dia tak mau. Jangankan menebangnya, jangankan menambik. Ada tulisan MH Ainun Najib. Apa judulnya? Selilit Kang Kiai. Selilit Sang Kiai. Tahu selilit? Kalau makan daging, tersangkut daging itu sikit, itu bukan tai gigi namanya. Ini selilit. Pas pulang kenduri, kiai tadi selalulah menggeser daging tadi. Tak tanggal-tanggal. Tak tanggal-tanggal. Akhirnya nampaknya ada pagar orang, dipetiknya sikit ranting kayu. Rupanya di akhirat ranting kayu tadi berubah menjadi kayu bala. Kalau satu ranting kayu hanya untuk mengusir daging yang menyumbat gigi bisa berubah jadi satu kayu bala, bagaimana kalau bala itu betul yang kau curi? Begitu halusnya kajian orang tasawuf, begitu halusnya kajian orang tarekat Naqsabandiyah, dan pusat tarekat itu adalah seribu suluk. Kam keamanan. Aman sendalmu, aman anak gadismu, aman pecimu, aman pokok kayumu. Kenapa? Kau datang di negeri seribu suluk. Inilah yang akan menjadi kebanggaan kita 20 tahun akan datang. Hari ini bangga kita dengan gedungnya, hari ini bangga kita dengan masjidnya yang megah, hari ini bangga kita dengan jamnya yang luar biasa. Tapi insya Allah kita ingin membangun peradaban. Ipol Eksos Budhan Kam. Tadi janji 2143, sekarang sudah 2145. Sesuai dengan janji dengan Pak Abdul Haris yang ceramah Abdul Somad. Walaupun sesama Abdul dilarang saling mendahului, tapi insya Allah yang jelas saya sudah menunaikan janji lewat 60 menit. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang bertanya, siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Apa isi ceramahnya? Apa kata dia tadi? Ipoleksos Budhan Kam. Ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan yang dibangun di Negara Kesatuan Republik Indonesia, semuanya berasal dari Mas. Siap? Bangkitkan lagi semangat kita. Masjid ini harus kita hidupkan dengan pengajian, dengan syiar, dengan kurikulum agama, dengan berbagai macam. Malam-malamnya harus ada zikir, malamnya harus ada muhasabah, paginya harus ada pengajian duha, tak putus, sehingga orang bangga melihat bangunannya, tapi isinya juga luar biasa. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan, kita jawab beberapa pertanyaan.